Saya memenuhi janji satu orang paling tidak. Kalau ada, kalau tidak ada, alhamdulillah. Paut, silakan maju Mbak satu. Singkat, saya juga akan jawab dengan singkat. Saya mohon izin kepada bapak-bapak pimpinan untuk bersabar sedikit. Monggo silakan maju. Ada lagi? Singkat maju Mas ya. Silakan langsung sini supaya efektif. Sini Mas, maju Mas ya. Nyun sewu. Sama belakang Mas. Dikasih ruang untuk bisa maju ke sini. Langsung Bu. Monggo Bu. Nggih. Silakan Mas. Giliran Ibu dulu ya, Mbak dulu ya. Bismillah. Silakan. Mboten napa nyatik mboten menapa. Nggih mon, jan napa mon. Sak enake mawon, monggo. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Tenang, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cak Nun, ini pertanyaan saya singkat saja. Tadi sore sebetulnya saya kurang tertarik datang kemari. Bukan kurang tertarik dengan panjenengan karena saya berkali-kali sudah mengikuti panjenengan. Cuman karena hujan dan ada tugasnya. Bu Masito. Prof. Masito membuat tesis bab 1, bab 2. Jadi bisa dibayangkan seperti apa. Nah, tapi ada yang mengajak sahabat saya, Bunda Neneng, datanglah nanti insya Allah keluar ide-ide yang lebih cemerlang. Setelah ngaji Cak Nun, bismillah saya berangkat. Pertanyaan saya ternyata keraguan itu terjawab di pembuka panjenengan. Karena satu, ini dredek ini, saat ini PAUD tadi sudah hampir tidak tersebut oleh Kaprodi. Karena memang PAUD menterinya saja juga tidak ada. Karena yang ada sekarang menteri pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian menteri pendidikan tinggi dan riset. Ada yang mengatakan PAUD masuk nanti di pendidikan dasar, beda. Karena dasar itu dimulai sejak usia 7 tahun. Kalau kita berangkat melalui landasan yuridis, PAUD itu usianya 0 sampai 6 tahun. Berarti PAUD ini mulai terabaikan satu. Kemudian saya sudah 9 tahun ini, Cak Nun, berjuang dalam arti karena PAUD ini tidak boleh membaca dan calistung, tidak boleh calistung. Saya sudah menemui semua dirjen, mulai dokter Hamid Muhammad sampai dirjen PAUD ini yang baru. Itu memang tidak ada aturan secara tertulis, tetapi kenyataannya di lapangan dari dinas pengawas, anak usia dini tidak boleh membaca. Itulah yang pertama melatar belakangi saya untuk apa kuliah lagi, melanjutkan lagi program S2 PAUD di Pascasarjana UNESA ini. Dan ternyata setelah saya belajar, tidak seperti apa yang saya takutkan. Dan ketika saya kembali lagi bertemu sampai saat ini, yang menerima saya dengan baik, anak TK membaca itu di sekolah Panjenengan. Sekolah TK alhamdulillah, tepuk tangan untuk sekolahnya Cak Nun. Jadi bahkan di sekolahnya Pak Amin Rais pun, Bu Amin mengatakan kalau ada pengawas dikatakan tidak membaca, tetapi kalau tidak ada pengawas baru membaca. Jadi ini yang ingin saya tanyakan sama Cak Nun. Tadi di pembuka sudah dikatakan bahwa PAUD tidak ada yang dipelajari selain membaca dan berhitung. Saya ingin panjenengan suatu saat menjadi menteri di sana. Di sana. Karena kalau di sini, saya mengatakan sakitnya aku di sini, Cak Nun. Saya sakit dalam arti sakitnya di sini, karena selama 10 tahun ini, sebelum saya akhirnya tersadar bahwa ternyata penting sekali anak usia dini membaca, dan lewat dosen-dosen di S2 termasuk Pak B, wah itu Pak B, alhamdulillah Pak Baktiar, itu meyakinkan saya memang sebenarnya justru landasan pondasi anak awal itu adalah membaca. Terima kasih. Oke, supaya tidak lupa temanya gini, Anda melarang anak kecil membaca 0 sampai 6 tahun tadi itu ya salah. Tapi kalau Anda menyuruh mereka membaca juga salah. Ngerti ya? Loh, tugas orang tua itu menemani anak itu meneliti apa yang dia cari. Dia itu janji sama Tuhan dulu sebelum lahir, tapi begitu dia lahir dia dibikin lupa. Maka kerjaannya bayi adalah meneliti dirinya dan dunia. Ono sing ndelok-ndelok, ngerabak-ngerabak, kita nguntit. Nek areke ancene belajar maca, ayo dikawal cek iso maca. Nek areke ancene gurung gelem maca, dhek gelem ndelok-ndelok warna, yo ayo dikawal ndelok warna. Jadi ojo dilarang, ojo dikongkon. Karena anak kecil itu dia meneliti dirinya. Dan tugas orang tua adalah mengawal penelitian itu. Gitu loh ceritanya. Gitu ya, Mbak ya. Jadi nek dilarang iku mang ya wis iku akibate gedhe iku nang Gusti Allah. Sapa nglarang-larang ngono Gusti Allah ngene. Sapa? Dirjen kon nglarang-larang arek cilik maca, Lah anakku umur 2 tahun iso maca iso nulis kok. Kate kok larang ya apa? Jek digendong iki wis mulai belajar. Ya wis anakku kok. Anakku gak iso diatur dan aku gak iso didik anakku, aku terserah sampean sing tanggung jawab ngono aku. Aku langsung itu jadi gitu ya Mbak jawabannya. Jadi tolong orang gede itu jangan merasa pinter. Yang satu bilang jangan, yang satu bilang harus, salah karo. Sing bener adalah sekolahan menampung setiap kemungkinan tahap penelitian si anak. Jadi gurune siap terus, areke seneng warna gak apa-apa. Dikawal eksplorasi warna, arek seneng ngitung gak apa-apa, arek seneng huruf gak apa-apa. Gitu loh. Tapi nek dilarang gak oleh. Gitu loh. Jadi SD kurikulumnya itu ya menemani. Menurut saya kalau anak PAUD itu menemani. Bahkan di sampean tahu di TK saya tidak pernah tidak juara drum band. Bertahun-tahun dan tidak pakai biaya. Dan tidak menarik orang tua untuk bayar-bayar anaknya ikut drum band. Justru karena tidak didorong-dorong, tidak dipaksa-paksa, sampean sebut sekolah yang terkenal itu mau bayar pelatih berapa saja asal juara. Ngono ta? Tapi di tempat saya, pelatih yang sama mengajar di tempat saya, dia tidak kita tuntut, Pak kita tidak ada kewajiban untuk juara atau tidak juara. Cuman satu, anak-anak gembira dan jujur di dalam prosesnya. Maka mereka juara, gitu loh Pak. Ya, oke. Jadi begitulah, kira-kira PAUD seperti itu jangan khawatir. Saya jangan jadi menteri. Saya jangan menteri, ayo ketanggungan ngawur. Masa aku menteri. Urusanku samber lah, yang tua-tua aku jalan aku jadi menteri, menteri wong tua. Ini kan. Enggak lah, saya enggak ikut-ikut lah soal itu. Kalau saya, jangankan menteri, saya tuh imam sholat aja enggak berani kok saya. Soalnya aku ngimami temenan lah, aku ngimami. Tak imami temen loh kan. Nek aku sujud kan kudu sujud temenan lho. Gak mek sujud awakmu, sak negara ini kudu sujud. Ekonomi ini kudu sujud, BBM kudu sujud. Nek aku ngimami temenan. Ngono lho rek. Nek gak masalah, ngene gak masalah. Ngono lho ya, Mbak ya. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan penelitiannya dan tesisnya cum laude. Amin. Summa cum laude. Amin. Ya amin. Amin. Summa cum laude, summa ya'lamuna wa ya'lamuna. Enul yakin laul latarwunna apa wis pokoke summa iku anu ya oke ainul yakin oke silakan Mbak monggo lenggar-lenggar mien nggih masnya dulu ya berdiri Mas sama saya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jauhari, jadi rumahnya cukup jauh, aslinya Singosari Malang. Nah di sini saya prodinya IPS. Tapi di sini yang asalnya tadi saya itu berangkat ke UNESA, saya cuma gini saja. Wis masih oleh pacul, oleh pedang enggak apa-apa. Nah, tapi setelah tadi mendengarkan ceramah dari Cak Nun, akhirnya saya, wah kalau gitu saya harus punya pusaka, saya harus mendapatkan sebuah pusaka. Nah, untuk mendapatkan sebuah pusaka bukan yang sangat mudah. Karena apa? Karena kita harus benar-benar puasa, harus benar-benar tirakat. Yang saya tanyakan di sini yang sering menjadi kegalauan, ya. Ketika kita dihadapkan oleh dua pembimbing tesis, ya. Nah, tapi saya saat ini belum tesis, Cak Nun ya, masih mau proses karena baru semester 1. Nah, karena cerita-cerita dari caca-caca dari mbak-mbak yang lainnya itu seperti itu. Jadi, ketika kita dihadapkan oleh dua pembimbing yang berbeda pendapat, nah, akhirnya apa? Kita tuh bingung. Yang namanya kita murid, sedangkan pembimbing itu adalah guru kita. Guru harus dimuliakan, harus dihormati. Nah, ketika dua pembimbing ini memiliki perbedaan pendapat, nah, cara yang tepat biar kita enggak menyakiti hati guru kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi seperti itu, Pak. Yes, yeah. Terima kasih. Ini hanya bisa dijawab kalau kasusnya jelas, faktanya jelas. Ini kan hanya cerita bahwa ada dua pembimbing yang berbeda pendapat. Seharusnya yang bisa saya jawab adalah ndi sing beda ndine. Ya, kalau saya punya kasusnya, faktanya saya biasanya selalu bisa menemukan resultannya, bisa menemukan garis harmoni di antara yang berbeda itu. Nah, saya iki ngene, kon pertama bekalmu ki akhirmu kon yo gurung gawe apa-apa lho. Tapi gini, tenang seta. Ya, tenang seta. Iki ya apa? Iki ngene lho. Petek gurung ngendok wis rencana kate nggae warung ndok ya. Lah ya kon ngendok dik durung anak dik durung ta. Ngene pedomane. Dah. Saya pedomannya mendasar aja ya, Mas. Kan prinsip hidup itu apa dalam Islam? Dalam semua agama? Bukan selamat. Selamat nang ndi? Anda dari mana asalnya? Anda berasal dari mana? Kok ada Anda? Poe. Hulu. Allah. Ya, Allah. Terus Anda punya kemungkinan untuk tidak kembali ke dia enggak? Aku tak dolen rono ae, iso. Eh? Ada enggak tempat lain selain tempat Allah? Oke. Jadi prinsip hidup itu tauhid. Apa saja akan menyatu kembali. Semua yang tampak berbeda, sesungguhnya tidak berbeda kalau engkau mengetahui rahasianya. Ya, cerah? Oke. Kau jangan manduk-manduk to ae. Oke. Oh, kau niku manduk-manduk kok yo, kau niku. Ya, oke. Jadi sesungguhnya tidak ada yang berbeda. Barat dan timur itu tidak bertentangan kalau engkau mengetahui rahasianya. Oke ya, satu. Terus ada prinsip yang lebih jelas. Kamu tahu yang namanya Majma'al Bahrain? Boten ngertos. Ya mesti ae gak ero dapurmu masuk ero. Jamur-jamur ya, rek ya guyon rek. Ngene, Nabi Musa dalam rangka golek Nabi Khidir dikon Gusti Allah dikawal karo apa asistene. Asistene wis goreng iwak. Dilebokno toples, dikempit mlaku karo Nabi Musa. Terus Nabi Musa suatu saat Nun ndi wae aku lesu iki. Waduh nggih Kanjeng Nabi. Niku wau kula lali kondo. Iwake niku lho moro-moro urip dhewe madalempun kula goreng. Mencolot teko toples mlebu segara wale niki wau. Lho. Lah kok gak kondo aku nggih kula niku saking gumune iwak kok iso urip meneh mari tak goreng. Ndik ndi ku mang mencolote temrika lho ten Majma'al Bahrain. Di garis pertemuan antara laut tawar dengan laut asin.